Mitra Bisnis, Kompas menurunkan tulisan dari Ahmad Munjid, staf pengajar Pascasarjana Gajah Mada, mengenai situasi kehidupan beragama di tanah air, yang dikatakan, meskipun simbol-simbol agama bertebaran di mana-mana, namun secara substansial, masyarakat kita tidak lebih religius. Hubungan antarumat beragama malahan cenderung rentan dengan konflik. Atas dasar itu, dia mempertanyakan apakah tepat porsi pelajaran agama di sekolah ditingkatkan sebesar 2 kali lipat pada kurikulum baru yang akan segera dilaksanakan ini, di mana terkesan itulah penyebab dari situasi yang tidak kondusif tadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan rohaniwan Romo Beni Susetio. Baik Romo Beni, apa komentar Anda soal ini? Apakah pendidikan agama memang berkorelasi dengan maraknya konflik horizontal belakangan ini? Itu kan nggak terkait gitu loh, ini kan kesalahan dalam paradigma pendidikan. Tujuan pendidikan itu kan membuat anak menjadi cerdas, membuat anak menjadi memiliki pengetahuan. Maka pada waktu zaman Buadasan kan mengatakan urusan pendidikan agama itu urusan keluarga, bukan urusan sekolah. Sekolah itu mengejarkan pengetahuan agar anak memiliki kecerdasan. Nah ini kan kalau pelajaran agama ditambah tetapi kondisi masyarakat tidak ada keteladanan, tidak ada contoh, ya sama saja gitu loh. Dan tidak ada korelasi konflik itu dengan persoalan agama gitu loh. Persoalan kita ini kan lebih mendasar adalah absennya penguasa dalam menegakkan hukum dan aturan main. Kalau hukum ditegakkan dengan adil, kemudian hukum tidak berpihak, hukum tidak diskriminasi, dan pelaku-pelaku kekerasan, identitas keagamaan itu ditindak atas nama hukum, ya akan tertib gitu loh. Tapi persoalan kita kan tidak ada keberanian menegakkan hukum itu. Ini menjadi masalah gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya dan korelasinya dengan pendidikan agama. Dikira dengan kenakalan remaja, tawuran bisa diatasi dengan menambah jam mata pelajaran agama. Ya nggak bisa dong. Apa artinya pendidikan agama itu sepenuhnya tanggung jawab orang tua? Iya memang, dan itu yang tepat gitu loh. Urusan pendidikan agama itu urusan orang tua. Maka zamannya Daud Yusuf, kemudian zamannya Fuad Hasan, itu sangat tepat. Disitulah masalah dasarnya gitu loh. Jadi pendidikan agama itu memang pendidikan orang tua yang bertanggung jawab. Jadi untuk mencegah konflik antarumat beragama di masyarakat, apa yang harusnya dilakukan pemerintah, Romo? Pertama-tama kan harus kita lihat lebih dalam. Apakah konflik agama itu semata agama? Kan tidak, tali temali dong. Jadi konflik agama itu kan persoalannya kan kerap kali agama dipakai, digunakan. Kan persoalannya ada persoalan tentang tanah, ada masalah tentang persoalan-persoalan mengenai ketidakadilan. Bagaimana dengan usulan selanjutnya pendidikan agama dilakukan secara global saja? Kan tadi seperti zaman Soekarno dulu. Zaman Soekarno dulu semua anak mendapat pengetahuan semua agama. Sehingga orang bisa menghargai menerima perbedaan itu. Jadi sekolah negeri, itu kan sekolah negeri, memang sekolah milik negara ya diajarkan semua agama. Kecuali sekolah-sekolah yang berciri khas keagamaan ya biar tetap dipertahankan. Dulu ya gitu, nggak ada masalah. Apa bisa Indonesia menerapkan sistem seperti itu lagi, Romo? Ya bisa, kalau ada keinginan politik sih. Tapi kalau pemerintah tidak mau gimana? Lah kita itu yang baik malah tidak dilakukan gitu loh. Persoalannya kan situ. Dulu kan kurikulum itu sudah baik. Jadi persoalannya ini kan ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi yang baik itu tidak pernah diteruskan. Dulu ada pendidikan budi pekerti baik, tetapi dihapus gitu loh. Dan lebih baik menurut saya, pendidikan agama itu serahkan orang tua. Sekolah jangan ngurus pendidikan agama. Sekolah urusannya cerdas, anak menjadi cerdas. Bagaimana anak memiliki gairah belajar, bagaimana anak berinovatif. Ya seperti dulu. Nah maka sekolah karena menyediakan pengetahuan, maka sekolah negeri ini wajib sebenarnya mengajarkan semua agama itu sebagai pengetahuan sehingga tahu perbedaan agama, oh ini bisa menghormati. Demikian rohaniwan Romo Beni Susetio. Saya Mandariska.